perempuan berjamaah di masjid boleh tidak? Ada yang bilang tidak boleh dan ada yang bilang diperbolehkan. Perempuan berjamaah di masjid diperkenankan, tapi harus tahu sebaik-baik tempat sholat perempuan adalah di rumahnya, termasuk sholat fardu. Baru diperkenankan sholat di masjid dengan syarat misalnya aman dari fitnah. Fitnah itu artinya tidak ia menggoda dan dia tidak tergoda waktu ke masjid. Kalau dia tidak tergoda tapi menggoda dengan parfumnya yang bikin pusing, dengan dandanannya bikin orang mabuk, nah itu jadi enggak benar sholatnya di masjid. Jadi asalkan aman fitnah, tidak macam-macam ke masjid. Kemudian dibarengi atau dibarengi oleh orang yang mahram sama suaminya. Nah, ini adalah diperkenankan saja sholat di masjid. Adapun masalah keutamaannya memang semakin semakin tersembunyi semakin rapi. Tapi kadang-kadang zaman sekarang sholatnya perempuan di masjid lebih bagus dari di rumah. Kenapa? Di rumah al-ustad televisi nyala terus. Nah, begitu di masjid saja. Sekarang ini ada orang dengan fatwa harga mati. Harus tidak, jangan ke masjid, tidak boleh ke masjid. Ya Allah, sudah ke masjid tidak boleh, ke mall diperkenankan. Terus bagaimana anak-anak kita nanti? Ya, memang fatwa ini harus disesuaikan dengan keadaan. Masa ke masjid gak boleh perempuan? Jalan-jalan ke mall gak ada yang larang kan? Nah ini ada hal yang harus dijelaskan, ada tata kramanya, mau ke masjid-masjid. Sehingga termasuk sholat sunnah sekalipun aslinya bagi laki-laki sekalipun sholat sunnah lebih bagus di rumah. Di masjid boleh tidak? Boleh. Tapi kadang-kadang di masjid lebih bagus daripada di rumah. Sebab kalau di rumah itu kadang-kadang kalau tidak digoda televisi, digoda oleh anaknya. Ya, bisa digoda oleh anaknya dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang gak jadi sholat. Percaya atau tidak percaya itu? Susah sholat di rumah itu zaman sekarang itu. Sebab rumah kita bukan rumah ahli ibadah kayak rumahnya Imam Syafi'i. Pulang rumah keluarganya pada sholat lagi kan begitu. Rumah kita rumah lain ya. Maka di masjid tetap menjadi sholat sunnah di masjid dalam kondisi macam ini lebih bagus daripada di rumah. Jadi rumah Anda sudah terbentuk indah, pulang sholat di rumah. Jadi begitulah kasusnya sholat berjamaah bagi perempuan tidak beda dengan itu.